Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, halaman 59 ya. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Dan dalil bahwa isti'adzah itu adalah bagian daripada ibadah, salah satu jenis ibadah, adalah firman Allah, qul, katakanlah olehmu hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada rabbil falaq, kepada Tuhan yang menciptakan al-falaq. Al-falaq, waktu itu ketika terbitnya fajar. Rabbil falak, dialah yang memiliki waktu itu. Jadi Allah perintahkan untuk isti'adzah itu terhadap Rabbil falak, tidak boleh isti'adah kepada selainnya. Ini menjadi dalil membuktikan bahwa isti'adah, minta perlindungan itu adalah merupakan salah satu dari jenis ibadah. Juga qul a'udhu birabbin nas, ini juga menunjukkan bahwa isti'adzah itu, minta perlindungan itu kepada Rabbin Nas, Tuhan bagi sekalian manusia. Jadi bukan kepada pihak-pihak yang lainnya. Qala Syekh Muhammad As-Salih Al-Utsaimin rahimahullah, al-isti'adatu, bahwa al-isti'adah itu pengertiannya ialah talabul i'adati, permintaan perlindungan. Wal-i'adatu, dan pengertian al-i'adah itu ialah al-himayatu mimmakruhin, ialah perlindungan dari yang makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Berlindung, al-himayah, perlindungan dari yang makruh, yang tidak disukai. Fal musta'idhu muhtammin biman ista'adha bihi, maka al-musta'id, yang minta tolong itu, muhtammin, merasa yakin, muhtammin merasa yakin, biman ista'adha bihi, kepada pihak yang ista'adha bihi, yang dia minta tolong dengannya. Wa mu'tasimun bihi, dan yang minta perlindungan itu mu'tasimun bihi, berpegang, bergantung dengan pihak yang dimintai tolong tersebut. Jadi al-musta'id, orang yang minta perlindungan itu muhtammin, betul-betul merasa yakin, hatman merasa yakin, merasa pasti kepada pihak yang dimintai tolong. Biman ista'adha bihi, kepada pihak yang dimintai perlindungan itu. Dan mu'tasim bihi, di samping merasa yakin kepada pihak yang dimintai tolong itu, juga bersandar kepada perlindungannya. Wal isti'adzatu anwa'un, dan al isti'adzah itu ada beberapa macam. Al awalu, yang pertama, al isti'adzatu billahi ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wahiyal mutadhamminatu, yaitu mengandungi, likamalil iftiqari ilaih, mengandungi sikap kesempurnaan iftiqar, kesempurnaan al-iftiqar, yaitu sikap membutuhkan, memerlukan ilaih, memerlukan Allah. Wal-i'tisam, wal-i'tisami bihi, dan sikap kesempurnaan al-i'tisam, likamalil i'tisam bihi, i'tisami wal-i'tisami bihi, dan berpegang, berlindung kepada perlindungannya. Jadi al-isti'adha billah itu mengandungi sikap al-iftiqar ilaih, ya, mengandungi kamalil iftiqar ilaih, kesempurnaan sikap iftiqar, membutuhkan betul kepada Allah, dan kamalil i'tisami, likamalil i'tisami bihi, kesempurnaan i'tisam. Wa di situ wawul ataf, sehingga di situ ada dimaknakan kamalil i'tisam bihi, kesempurnaan beriktisam, berpegang dengannya, dengan perlindungannya. Wa'tiqad juga di sini dikasrohkan, wa'tiqadi. Kenapa? Ataf kepada likamalil i'tiqad, likamali i'tiqad kifayatih. Jadi disertai pula dengan kamal i'tiqad, kesempurnaan keyakinan kepada Allah, bahwa Allah pasti bisa melindungi. Hah? Bahwa Allah pasti bisa memberi kifayah, kecukupan, kecukupan dalam perlindungan. Wa tamami himayati, dan juga disertai dengan keyakinan bahwa Allah memberikan tamam, kelengkapan, kesempurnaan himayah, perlindungan, perlindungannya, himayati, perlindungan, min kulli syai'in hadirin au mustaqbalin, perlindungan dari segala sesuatu yang hadir, yang sudah ada, maupun yang akan datang, mustakbal akan datang. Saghirun au kabirun, baik yang kecil maupun yang besar. Bisharrin au ghairi au ghairu bishar. Basharun au ghairu basharin. Bukan bisharin, basharun au ghairu basharin. Apakah ancaman itu dari manusia ataukah dari ghairu bashar, dari selain manusia? Ancaman itu kecil, saghir, ataupun ancaman itu kabir. Minta perlindungan kepada Allah dari semua itu. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ini berlindung dari syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Jadi berlindung dari kejelekan yang Allah ciptakan, kejelekan makhluk. Makhluk itu ada yang jelek, ada yang baik. Ada yang jelek sepenuhnya, mutlak, seperti syaitan, iblis, itu mutlak semuanya jelek, enggak ada baiknya. Ada yang baik sepenuhnya, seperti para malaikat, para nabi, itu baik seluruhnya, enggak ada unsur syarnya, enggak ada unsur jeleknya. Makhluk Allah ada yang begini dan ada yang begitu. Ada pula yang campur antara baik dan jelek. Padanya ada kebaikan, padanya ada pula kejelekan. Yaitu kaum mukminin, mereka ada kebaikannya, tetapi juga dari mereka ada kejelekannya. Kejelekan yang muncul dari seorang mukmin itu karena kelemahan dia sebagai manusia biasa, seperti hasad, dengki, atau ajakan kepada yang jelek, ya, atau kedzaliman. Ini mungkin muncul pada orang mukmin, ya, kejelekan yang muncul, yang mungkin muncul dari orang mukmin. Iya. Iya. Ila akhir surah. Surat ini sampai terakhir. Ya, wa qawluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasil khannas, bisikan-bisikan al-khannas. Ya. Diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa al-khannas itu ialah syaitan yang punya belalai, yang dia bisa meletakkan belalai itu di hati manusia. Terus dari ujung belalai itu dihembus-hembuskan berbagai pikiran-pikiran jahat, jelek, suudzon, jelek sangka, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan dihembus-hembuskan itu. Ketika hati itu berzikir, mengkerut dia, belalainya itu mengkerut, menjauh dari hati yang berzikir tersebut. Ketika hati itu lalai lagi, letakkan lagi belalainya, dihembus-hembuskan lagi, begitu terus. Itu al-khannas dari kalangan jin. Al-khannas dari kalangan manusia, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was kepada hati manusia, yaitu yang suka kasak-kusuk, mengadu domba antara kaum mukminin, yang suka kasak-kusuk untuk membuat permusuhan di kalangan kaum mukminin, dan sebagainya. Itu al-khannas dari kalangan manusia. Kerjaannya selalu membuat bisikan-bisikan. Dan al-khannas dari kalangan manusia ini dzul wajhain, dua wajah. Kadang tampil sebagai sahabat karib, di belakang itu dia membuat kasak kusuk untuk memusuhinya. Kadang tampil sebagai orang yang taat, tapi di balik itu dia membuat kasak kusuk untuk mencegah orang taat kepada Allah. Ini al-khannas dari kalangan manusia, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat kasak kusuk di hati, membuat bisikan-bisikan di hati manusia. Atsani, macam isti'adzah yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi, minta tolong kepada salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, kakalamihi wa azamatihi wa izzatihi wa nahwi dhalika, seperti kalam, ini sifat Allah. Minta tolong kepada kalam Allah, minta tolong kepada kalam Allah, minta tolong kepada keagungan Allah, azamatih, minta tolong kepada izzatih, kemuliaan Allah, wa nahwi dhalik, dan yang semisal itu. Wa dalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, dan dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kalimat Allah, ini sifat ya, kalimat Allah, aku berlindung kepada kalimat Allah, omongan Allah, omongan Allah yang tamah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala, dari kejelekan segala yang dia cipta. Wa qawluhu a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, aku berlindung kepada keagunganmu ya Allah. Azamah, ini adalah sifat Allah. berlindung kepada sifat Allah, yaitu sifat al-azamah, yang maha besar, yang maha agung. Ini sifat Allah. An uqtala min tahti, untuk aku diculik atau dibunuh dari bawahku. Kata para ulama, yaitu para syaitan dari kalangan jin itu masuk ke tubuh manusia, banyak masuknya itu dari bawah. Wa qawlu fi du'ail alam, dan juga sabda Nabi dalam mengajarkan tentang doa orang yang kena penyakit al-alam, ketika sakit, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada izzatillah, keagungan Allah. Ini sifat izzah, ini adalah sifat daripada sifat-sifat Allah. Ya, wa qudratih, dan berlindung kepada qudrat. Nah, ini qudrah, ini juga sifat Allah, berlindung kepada qudratillah. Min syarri ma ajid, dari kejelekan yang aku dapati, wa uhadiru, dan aku berlindung dengan keagungannya, kemuliaannya, dan kekuasaannya, untuk aku uhadir, untuk jangan sampai aku terkena kesurupan syaitan, dikuasai oleh syaitan. Nah, di sini berlindung isti'adzah kepada sifat Allah al-izzah dan al-qudrah. Iya. Naam ya jundu. Begitu. Juga berlindung kepada sifat Allah, yaitu sifat al-kalam, ya, kalimatillah. Wa qawluhu a'udzu biridhaka min sakhatik. Ridha adalah sifat Allah, sukhut adalah sifat Allah. Aku berlindung kepada ridhamu, ya Allah, dari kemurkaanmu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala. Ketika turun firman Allah Ta'ala, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Ketika turun ayat ini, yang maknanya, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, ala yab'ath 'alaikum, untuk mengirim atas kalian azaban, min fawqikum, mengirim atas kalian azab dari atas kalian. Dia Maha Kuasa untuk itu, yaitu azab dari atas seperti petir, orang disambar petir. Ini azab dari atas, seperti hujan terus-menerus sampai banjir, menghancurkan sawah ladang, rumah-rumah penduduk dihanyutkan pula. Nah, ini adalah azab dari atas, datangnya dari atas. Dia Maha Kuasa untuk mengirim azab dari atas. Faqala a'udzu biwajhika. Maka ketika ayat ini dibacakan, maka beliau langsung menyatakan a'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung kepada wajahmu. Al-wajah adalah sifat Allah. Iya. Naam amla? Naam, karena diberitakan di dalam Al-Qur'an was-Sunnah. Al-Qur'an memberitakan bahwa Allah punya wajah. Ya, seperti firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi fana akan binasa. Wa yabqa, dan akan kekal, wajhu rabbika, wajahnya Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Ini menunjukkan adanya wajah bagi Allah. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang mukmin berseri-seri karena memandang wajah Tuhannya. Nah, jadi di sini Rasulullah berlindung kepada wajah Allah, karena wajah adalah sifat Allah. Naam. Ats-tsalitsu, macam yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwati. Isti'adzah, minta perlindungannya kepada siapa? Bil amwati, kepada orang mati. Au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin alal audhi, atau minta tolong kepada al-ahya, orang yang hidup tetapi ghairil hadirin, tetapi dia dalam keadaan tidak hadir di situ, orangnya ada di tempat yang jauh, tidak memungkinkan untuk minta tolong kepadanya. Atau tidak mungkin untuk minta perlindungan kepadanya. Ya, ghairal hadirin al-qadirin alal aud, di samping tidak hadir di situ juga tidak mampu, ghairal qadirin juga tidak mampu untuk memberikan al-aud. Apa al-aud? Perlindungan. Fahadha syirkun, model yang ketiga ini syirik. Wa minhu qawlu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sungguhnya ada beberapa orang pria dari kalangan manusia ya'udzuna, minta perlindungan birijalin, kepada pria-pria minal jinni, dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa, sehingga menambah mereka itu rohaqa, menyimpang. Kenapa? Karena isti'adzah dengan jin, atau isti'adzah dengan al-amwat, minta perlindungan kepada orang mati. Atau minta perlindungan kepada orang yang jauh dari tempatnya, di mana ketika diyakini kalau nyebut-nyebut nama dia itu akan datang pertolongan daripadanya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Syekh Fulan, Ya Syekh Al-Idrus, Ya Syekh Lattas dan sebagainya. Sampai-sampai kuburiyun di Hadramaut itu kalau kita kepleset, innalillah kan begitu ya. Kalau mereka, ya Lattas. Begitu. Ya wahai Lattas. Al-Attas adalah satu wali yang dikubur di Hadramaut situ di Bukalla, yang di situ dikeramatkan kuburannya sehingga orang-orang sekitar situ kalau kepleset atau apa bukan innalillah tapi ya Al-Attas begitu. Kemudian yang lainnya orang-orang Aden itu kalau tertimpa musibah bukan innalillah tetapi yal idrus, karena wali orang yang dianggap wali di situ al idrus dan begitu selanjutnya. Sama juga di sini sunan Ampel di Surabaya, Sunan Kudus di mana? Di Kudus ya. Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Sunan apa? Kalijogo. Kebiasaannya jaga kali, jadi Kalijogo. Njogo kali, jaga kali. Kalijogo. Itu di sekitar sini. Maka itu orang kalau apa di lautan terkena ombak itu yang dipanggil-panggil ialah sunan-sunan itu tadi atau syekh-syekh itu tadi atau seperti di Lombok apa itu namanya tuan guru siapa itu Zainuddin atau siapa ya Tuan Guru Pancor, Allah musta'an dan begitu selanjutnya. Dan lagi di apa di Lampung ada lagi apa yang kurang lebih seperti itu. Ya jadi di dunia Islam memang kondisinya karena pengaruh tarekat sufi ya, itu menyebabkan orang dengan sebab sufiah ini mengkultuskan, mengkeramatkan orang, minta tolong, minta perlindungan, isti'adzah kepada selain Allah dalam perkara yang sesungguhnya tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Seperti manggil-manggil gurunya di tengah lautan ketika terkena ombak padahal gurunya ada di darat. Disertai dengan keyakinan kalau manggil-manggil gurunya nanti gurunya itu bisa memberikan pertolongan. Nah itu keyakinan yang syirik, isti'adzah minta perlindungan yang syirik. Ya. Kemudian ar-rabi' yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul 'audzu bihi. Minta perlindungan kepada makhluk dengan perkara yang yumkinu al-audhu bihi, yang perkara yang mungkin untuk adanya al-audhu perlindungan yang diminta itu minal makhlukin dari kalangan makhluk, minal basyari dari manusia, awilamakin au ghairihima au ghairiha atau dari berbagai tempat atau yang lainnya, fahadza jaizun, yang demikian adalah boleh karena dalam batas kemampuan makhluk. Keumuman makhluk mampu untuk memberikan pertolongan, perlindungan padanya. Wadaliluhu, dalil bahwa yang demikian itu boleh ialah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan, ketika beliau menyebutkan tentang fitnah-fitnah, man tasyarrafa laha tastasyrifuhu, barang siapa yang tasyarrafa laha, menumbahkan perhatian kepada fitnah itu, tastasyrifuhu, maka fitnah itu akan mengelilingi dia. Wa man wajada malja'an au mu'adzan faly'idh bihi, dan barang siapa yang mendapati malja'an, tempat berlindung, au mu'adzan, tempat perlindungan, faly'idh bihi, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Ya. Kalau terjadi fitnah, bunuh membunuh dan sebagainya dari rakyat, terjadi kondisi chaos, saling bunuh membunuh, hukum tidak berlaku lagi, tidak ada pemerintahan lagi, pemerintahan hancur bubar, wal a'yadu billah. Nah, di saat yang demikian ialah barang siapa yang bisa berlindung, maka berlindunglah, kata Nabi. Hah? Maka berlindunglah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja'a wal mu'adza, dan Rasulullah telah menerangkan malja', tempat berlindung, wal mu'ad, tempat perlindungan itu, dengan sabda beliau, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih, dan barang siapa yang mempunyai unta, hendaknya dia bergabung dengan untanya. Al hadits rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Artinya beruzlah dari pergaulan manusia ketika terjadi fitnah itu. Kumpul sama unta, kambing dan hewan-hewan ternaknya, menyibukkan diri dengan hewan-hewan ternaknya itu, meninggalkan segala pergaulan dengan manusia yang dalam masa fitnah seperti itu. Masa fitnah yang dimaksud apa? Yaitu kondisi bubarnya pemerintahan, tidak adanya kekuasaan, tidak adanya penguasa, sehingga rakyat saling bunuh-membunuh, bantai-membantai karenanya. Maka perintahkan oleh Nabi untuk jangan terlibat pada bunuh-membunuh sesama kaum muslimin, ya, kalau itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin kemudian diperangi oleh orang kafir, ketika pemerintahan lemah, ketika pemerintahan bubar atau mandek, ya tentu wajib atas kaum muslimin untuk membela diri, dan fardu ain untuk melakukan jihad membela diri. Nah, yang dimaksud di sini jangan ikut-ikutan ialah kalau bunuh-membunuh itu terjadi di antara sesama muslimin, ya, maka jangan ikut-ikutan. Lebih baik kamu dalam posisi dibunuh dalam keadaan di dalam rumahmu, tidak dalam keadaan sedang berlaga, ya, kamu dibunuh dalam keadaan dimasuki rumahmu oleh perusuh, kemudian kamu dibunuh di dalam rumahmu dalam keadaan kamu menyerah. Lebih baik demikian daripada kamu berlaga kemudian terbunuh di perlagaan itu. Karena apa? Karena sesama muslimin, ya, bunuh membunuh itu, nah, ini yang tidak boleh. Walakin inista'adha min syarri zalimin, akan tetapi apabila seorang itu minta perlindungan min syarri zalim, dari kejahatan orang yang zalim, wajaba iwa'uhu, wajib untuk dilindungi, wa i'adatuhu, dan diberikan perlindungan, biqadril imkan, dengan sekadar kemampuan. Wa in ista'adha liyatawassala ila fi'lin mahdhurin, dan kalau dia minta perlindungan untuk mengantarkannya kepada perbuatan yang dilarang, awil harab min wajibin, atau seorang minta perlindungan karena dalam posisi dia lari dari kewajiban yang dibebankan kepadanya, haramun iwa'uh, maka yang demikian itu haram untuk melindungi orang demikian, yaitu melindungi orang yang lari dari kewajiban, orang yang telah melanggar ketentuan syariah, ya. Walakin in ista'adha min syarrin zalim wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu aywa biqadril imkan, ya. Oh, kelewatan satu hadis, masya Allah, loncat. Wa fi sahihihi, dan di dalam Sahih Muslim pula, aidan pula, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Bani Makhzum, bahwasanya seorang wanita dari Bani Makhzum, saraqat, mencuri, fa'ata bihan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, fa'ata bihan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, maka didatangkanlah perempuan ini, dibawa ke hadapan Nabi, fa'adat bi ummi Salamah, maka wanita ini pun minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Al hadis, ya. Ini menunjukkan boleh minta perlindungan kepada sesama makhluk. Wa fi sahihihi aidan, dan dalam sahihnya pula Imam Muslim meriwayatkan, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi qal, beliau menyatakan, ya'udzu a'idzun bil baiti, bahwa Nabi mengatakan, Nabi bersabda, akan berlindung orang yang minta perlindungan ke Baitul Haram. Fayab'athu ilaihi ba'athun, maka dikirimlah utusan untuk mengejar orang itu. Al-hadis, kelanjutan hadis ini juga ini menunjukkan adanya orang yang berlindung, bersembunyi di al-bait, menjadikan Baitul Haram sebagai tempat perlindungan. Fa'adha yajuz. Walakin inista'adha min syarri zalimin, akan tetapi bila isti'adha itu ialah kalau orang minta perlindungan itu dari kejahatan orang zalim, wajaba iwa'uh, wajib untuk dilindungi. Wa i'adatuh, dan wajib untuk diperlakukan dengan perlindungan. Bi qadril imkan, tentunya dengan kadar kemampuan yang ada. Wa in ista'adha liyatawassala ila fi'lin mahdhur aw il harab min wajibin haramun iwa'uh. Dan kalau dia minta perlindungan untuk mengantarkannya kepada perbuatan haram, atau minta perlindungan dalam posisi al-harab, lari dari kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, maka yang demikian ini haramun iwa'u, haram untuk melindungi orang yang demikian. Karena dia minta perlindungan untuk supaya tetap aman menjalankan kemaksiatan atau larangan Allah. Fahadha haram. Demikian pula kalau orang itu lari dari kewajiban Allah, seperti budak belian lari dari tuannya karena dia lari dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tuannya kepada dia, ini haram. Ya, harus kembali kepada tuannya dan tidak boleh dilindungi orang yang demikian. Naam, ila huna ya akhwan. Turaji'una insyaallah. Nah, sebab ini mau kamu ajarkan pula kepada orang lain. Jadi kamu akan mengajarkan kitab ini. Kalau kamu tidak kuasai betul, nah, bagaimana kamu bisa mengajarkannya? Setelah ini masih ada kitab Kasyfus Syubuhat, ya, dan begitu selanjutnya. Ya. Nah, barakallahu.